warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul karim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallahil azizil hakim. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Mari sama-sama kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta sahabat, kerabat, tabi'in, para aulia, syuhada, ulama, salihin dan juga kepada kita. Semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan seandainya ada di antara kita maupun anggota keluarga dan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dan sambil duduk beriktikaf di dalam masjid yang mulia ini, mari kita ikuti pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, para pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, juga pendengar Radio Republik Indonesia yang saya muliakan. Seharusnya yang mengisi pengajian malam ini Ustaz Fakhruddin Lahmuddin, namun karena sesuatu dan lain hal, saya tiba-tiba diminta untuk menggantikan beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah serta para pendengar yang berbahagia. Episode persoalan kehidupan manusia tidak pernah berhenti hingga akhir zaman kelak. Bahwa Nabi Adam sudah menghadapi masalah sejak hari-hari pertama ia diberi kehidupan. Bukan hanya di dunia, bahkan di surga sekalipun. Lalu ketika diturunkan ke dunia, Nabi Adam terus menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dan itu adalah bagian dari keniscayaan yang harus dihadapi oleh manusia. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita ada membahas betapa di antara tantangan terberat atau persoalan terberat adalah adanya godaan setan. Iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan usianya hingga hari akhirat. Di dalam usia yang teramat panjang itu, iblis terus menerus berusaha dan berupaya memanfaatkan segala situasi dan kondisi, mempengaruhi siapapun yang bisa dipengaruhi untuk menggelabui manusia, untuk memperdayakan manusia. Maka Adam diperdayakan, begitu pula putra putri dan anak cucu Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus mengirim para nabi dan rasul untuk memperbaiki keimanan dan budi pekerti manusia. Ketika jarak dari penyampaian wahyu dengan kehidupan umat manusia menjadi agak jauh, biasanya Allah berikan atau utus nabi dan rasul yang baru Makanya setiap generasi, setiap kurun, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia. Para nabi yang diutus oleh Allah memberikan bimbingan dan wahyu Allah kepada orang-orang terdekatnya, atau setidaknya kepada orang-orang yang mau mengimaninya, bahkan yang lebih dahulu mengimaninya. Berbeda dengan rasul. Para rasul dibekali wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada semua orang yang ada di masanya atau di zamannya, sekalipun orang-orang yang tak mau beriman kepadanya. Rasul memiliki tugas yang berat. Walaupun wahyu Allah ditolak oleh mereka, tetapi para rasul mesti berusaha untuk menyampaikan wahyu tersebut, ajaran agama tersebut. Itulah episode kehidupan putra-putri Nabi Adam selanjutnya, seperti yang kita kisahkan beberapa malam yang lalu. Bagaimana putra-putra Nabi Adam diberikan pengaruh oleh iblis, oleh syaitan, digoda dengan berbagai macam cara, sehingga dengan godaan tersebut manusia melakukan kejahatan dan dosa-dosa. Sebenarnya di dalam diri manusia pun telah diberikan potensi oleh Allah, potensi kebaikan dan potensi keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan ilham untuk berlaku menyeleweng atau menyimpang, dan diberikan pula potensi atau ilham untuk berlaku takwa, lurus dan bagus. Inilah dimensi atau bagian yang fujur, inilah yang terus menerus disisip dan disusup oleh godaan dan rayuan setan. Dan setan sering sekali memutarbalikkan fakta, memberikan kemasan-kemasan yang menarik untuk menutupi kesalahan yang ada, memberikan bisikan-bisikan yang indah untuk sesuatu yang sesungguhnya menimbulkan kesengsaraan dan kerusakan pada kehidupan manusia. Diberikan kepada setan kemampuan untuk mempengaruhi manusia, tetapi di sisi lain Allah juga memberikan jauh lebih banyak lagi kebajikan dan potensi untuk menghindari bisikan-bisikan buruk itu. Allah mengirim para nabi dan rasul, juga membekali dengan sejumlah kitab suci serta suhuf-suhuf. Dan untuk para nabi dan rasul tertentu tidak kita temukan penjelasan tentang ada atau tidaknya kitab suci, tetapi kita yakin betul karena ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran, kita yakin betul bahwa kepada mereka diturunkan wahyu Allah untuk membimbing mereka, dan mereka memberikan bimbingan kepada umat dan kaumnya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah telah mengatakan, Allah telah mengirim para rasul, yang para rasul itu membacakan ayat-ayat kami, kata Allah, yang kami berikan kepada mereka. Yang para rasul itu memberikan pembersihan hati untuk kaumnya, dan para rasul itu memberikan ta'lim atau ilmu untuk mereka. Selanjutnya para rasul itu juga mengajarkan kebijaksanaan untuk mereka, kaumnya, dengan bertubi-tubi, dengan berlapis-lapis, dengan beragam model anugerah Allah untuk para rasul, dan dengan beragam pula yang dilakukan oleh para rasul untuk umat dan kaumnya. Diharapkan kaumnya menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lagi-lagi, ibu bapak yang berbahagia, dikisahkan di dalam Al-Quran 25 orang nabi dan rasul, semuanya itu menghadapi tantangan yang sangat berat dari kaumnya. berbagai macam pendidikan dan pembelajaran diberikan oleh Allah untuk para rasul, lalu diteruskan oleh para rasul ini untuk umatnya, tetapi umatnya tetap mencari cara, mencari jalan untuk melakukan perlawanan kepada para rasul. Penting dicatat, sebagaimana kita baca dalam kisahul Quran, dalam kisah-kisah Al-Quran yang ditulis oleh Muhammad Qutb, bahwa penolakan kaumnya terhadap ajaran para rasul itu ketika sangat memuncak dan berbentuk sistematis, berbentuk kekuatan-kekuatan, atau mereka membentuk kekuatan-kekuatan sosial yang dapat mempressure, memaksa orang lain untuk tidak melakukan kebajikan atau untuk melakukan kejahatan, maka Allah musnahkan kaum tersebut. Ini yang penting kita catat. Hari-hari ini kepada kita diinformasikan tentang adanya sejumlah kekuatan-kekuatan non-religius, kekuatan-kekuatan non-islami, kekuatan-kekuatan yang tak sesuai dengan agama, yang dengan kekuatan itu senantiasa bisa memaksa orang. Para penyuara kebenaran ditangkap dulu, alasannya nanti dicari, kalau enggak ketemu dibikin, karena segala sesuatu di muka bumi ini toh bisa untuk dibikin. Nah, seandainya kekuatan ini terus memuncak dan dapat memaksa orang-orang secara sistemik untuk mengikutinya, sehingga kebenaran tak bisa disuarakan lagi, sehingga orang-orang cenderung untuk melakukan kejahatan dan dosa-dosa, maka mungkin kaum ini akan segera dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah memberikan jaminan kehidupan di alam semesta ini ketika di kaum itu masih ada orang-orang yang mengagungkan namanya, yang melafalkan namanya. Ketika pelafalan pengagungan namanya tak lagi diberikan kesempatan di muka bumi, maka kaum itu akan secara bertahap dan perlahan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, episode kedua dalam kisah Al-Quran adalah tentang kehidupan Nabi Idris alaihissalam. Tak banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kehidupan Nabi Idris. Singkat sekali beberapa ayat yang memberikan penjelasan tentang kehidupan Nabi Idris. Dan memang kalau kita lihat secara karakteristiknya, sifat penceritaan Al-Quran, ketika perlawanan dari kaumnya memuncak dan sering terjadi bertubi-tubi dalam bentuk yang bervariasi, maka Allah ceritakan juga banyak di dalam Al-Quran, seperti yang terjadi pada Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Kaum Nabi Idris ini adalah kaum yang tidak secara bertubi-tubi melakukan perlawanan terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Idris. Oleh karena penceritaan terhadap Nabi Idris dan kaumnya itu hanya sedikit saja, sangat terbatas jumlahnya. Ibu bapak, kalau begitu hampir bisa kita lihat keseimbangan penceritaan ini adalah bahwa walaupun yang dikisahkan para rasul, para nabi, tetapi substansi atau pokok dari pengkisahan itu adalah untuk menceritakan bagaimana kehidupan kaumnya yang merespon atau menanggapi pembelajaran yang disampaikan oleh para rasul itu. Kaum Nabi Musa misalnya, itu memberikan respon yang sangat beragam, memberikan tanggapan yang sangat bervariasi, memberikan, ada yang menerima, menolak. Penolakannya juga memiliki akar cerita yang teramat sangat panjang, dengan memanfaatkan berbagai suasana, mengajukan sejumlah alasan untuk melakukan perlawanan dan penentangan terhadap ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa, maka ceritanya pun menjadi panjang. Tidak demikian dengan kisah kaum Nabi Idris. Ketika kebenaran disampaikan, mereka menerima. Lama-lama mereka lupa. Pada saat lupa disampaikan lagi pembelajaran, mereka mulai sadar lagi, kembali lagi kepada kebenaran. Lama-lama lengah dan lupa, disampaikan lagi kebenaran. Itu saja. mereka tidak ada muncul perlawanan dalam kaum. Dalam kisah yang menceritakan kaum Nabi Idris, tidak satu pun yang menunjukkan isyarat tentang adanya penolakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Idris. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan juga kita semua untuk menceritakan kehidupan Nabi Idris ini. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan oleh engkau wahai Muhammad dan ceritakan oleh para pembaca Al-Qur'an tentang kehidupan Nabi Idris secara benar. Jangan dilebih-lebihkan, jangan pula dikurang-kurangi. Sesungguhnya Nabi Idris itu adalah seorang yang sangat jujur, yang membenarkan ajaran yang disampaikan oleh Tuhannya, dan ia adalah seorang Nabi. Karakter Nabi Idris seperti itu. Mudah sekali menerima informasi, mudah sekali percaya kepada informasi yang diterimanya. Maka kaumnya juga demikian, tidak terlalu berbeda dengan Nabi Idris sendiri. Kaum Nabi Idris juga mudah sekali menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Idris. Warafa'nahu makanan aliyan, dan kami angkat Nabi Idris itu ke tempat yang tinggi dibandingkan orang-orang yang hidup semasanya. Yang dimaksud dengan tempat yang tinggi ini diberikan tafsiran dengan beberapa versi oleh para mufassir, para penafsir. Satu di antaranya adalah bahwa Nabi Idris menjadi orang yang memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan rata-rata masyarakat yang ada pada waktu itu, baik kelebihan secara fisik ragawi maupun kelebihan-kelebihan yang sifat non-fisik, kelebihan-kelebihan yang sifatnya emosional, spiritual, batin dan sebagainya. Kecerdasan dan kepandaian Nabi Idris sangat menonjol. Dengan kecerdasan dan kepandaian inilah Nabi Idris mengajarkan banyak sekali orang-orang yang hidup pada waktu itu, atau kaum dan sahabat kerabatnya. Awalnya Nabi Idris belum menjadi seorang Nabi dan Rasul pada saat kaumnya atau saudara dan anggota keluarganya itu adalah orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang biasa-biasa saja. Kepada Nabi Idris diberikan kemampuan untuk mengetahui banyak hal, termasuk dalam hal membangun tempat tinggal atau rumah, membangun peternakan atau mengelola peternakan, mengolah alam untuk menjadi lahan pertanian dan perkebunan, menanam sejumlah tanaman, memintal atau membuat benang menjadi kain dan lalu membuat pakaian. Ini disebut-sebut oleh para mufassir, kehidupan di zaman Nabi Idris adalah kehidupan peralihan peradaban pertama dari cara hidup sebelumnya yang sangat sederhana, penuh ketergantungan kepada alam. Orang-orang di zaman Nabi Adam dan sesudahnya hidup semata-mata hanya bergantung pada alam semesta, hanya dengan memanfaatkan apa yang ada. Kalau lapar baru cari makanan, bangkade baru minta puyang jeut baju, puyang jeut dapat. Binatang ada, tinggal diburu, ditangkap. Buah-buahan juga banyak, tinggal dipetik. Ketika ngantuk baru tidur. Kang kita yo hanam tengok PA, dalam masjid tengok misalnya kan. Ibu bapak yang berbahagia, maksudnya adalah bahwa orang-orang waktu itu sangat tergantung pada keadaan alamiah. Begitu mau sudah mengantuk baru cari tempat tidur. Hana-hana pegak ilai yang Pak Eh. Tanya ini kayak muka Pak Eh mulai cek urokan. Muka Pak Eh kan. Mereka kalau mendengar tanya. Karena urut putabam Pak Eh. Gitu. Mereka enggak bikin rumah. Orang-orang pada zaman itu. Begitu ngantuk tinggal tidur. Begitu perlu beristirahat kalau hujan cari tempat perlindungan itu saja. Kenapa? Karena memang masih cukup sederhana gaya hidup waktu itu. Belum terfikir untuk bikin rumah. Apalagi rumah bagus-bagus. Ada ukiran, ada cat, ada macam-macam. Belum, jauh, sama sekali belum. Ketika mereka beribadah di permukaan tanah begitu saja, mensucikan diri dengan baik. Begitu haus, mereka cari air untuk minum. Jadi begitu-begitu saja lebih kurangnya, bahwa Orang-orang sebelum zaman Nabi Idris itu adalah orang-orang yang tergantung pada alam. Ketika lapar mereka mencari makanan, ketika ngantuk mereka tidur, ketika haus mencari minuman. Stop, sudah cukup sampai di situ. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, Nabi Idris memperkenalkan cara hidup yang satu tingkat lebih maju dibandingkan orang-orang yang hidup semasanya. Pertama, Nabi Idris memperkenalkan cara memintal kain, apa, memintal benang untuk menjadi kain. Setelah kain ada, beliau potong-potong untuk membuat pakaian. Orang-orang dulu enggak, bukan berarti telun, tetapi orang-orang dulu hanya mengambil kulit-kulit kayu atau daun-daun kayu yang kira-kira kuat untuk membalut diri, untuk menjadi selimut atau untuk menjadi pakaian pembalut diri. Jadi pakaian belum berbentuk sebelumnya. Zaman Nabi Idris pakaian sudah mulai terbentuk. Setelah membuat pakaian, Nabi Idris membuat tempat tinggal. Pohon-pohon besar ditebang, dibelah-belah menjadi kayu, dibikin menjadi tiang. Lalu kemudian di bangunan itu mereka tinggal beberapa orang atau beberapa keluarga yang ada di sana. Pada saat hujan turun mereka nggak perlu lagi harus mencari tempat berlindung. Ketika angin bertiup mereka cukup masuk ke dalam rumah. Ketika hendak tidur mereka masuk ke dalam rumah. Jadi sudah mulai maju. Disebutkan di dalam sejarah, rumah pertama yang dibangun di muka bumi ini yang untuk ditempati oleh manusia, inilah rumah Nabi Idris. Baitu Idris namanya. Kalau rumah peribadatan pertama, itulah Baitullah, Makkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakau wa hudan lil alamin. Jadi bangunan pertama di muka bumi itu adalah Ka'bah. Itu adalah di kota Mekah, walaupun nanti pernah hilang, apa namanya, pernah tidak diketahui di mana posisinya di zaman Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim tinggal di sana, nanti ketemu kembali, apa namanya, pondasi Ka'bah yang pertama sekali dibangun tersebut. Sedangkan rumah untuk itu rumah untuk ibadah. Sedangkan rumah untuk ditempati oleh manusia itu yang pertama sekali dibangun oleh Nabi Idris, dan itu adalah rumah Nabi Idris. Ini juga menjadi rumah uji coba. Uji coba maksudnya, melalui rumah ini Nabi Idris memperkenalkan cara membuat rumah kepada kaumnya. Setelah itu barulah orang-orang mulai membuat rumah masing-masing. Saya pernah menyampaikan di sini mungkin dulu waktu salat subuh bahwa di dalam tradisi Kristiani, di dalam tradisi orang Kristen, mereka juga memiliki keyakinan semacam ini, bahwa Nabi Idris adalah nabi yang pertama sekali membangun rumah. Bedanya mereka menyebut nama Nabi Idris dengan nama Hermes. Maka yang dimaksud dengan Hermes Palace bagi mereka itu adalah rumahnya Nabi Idris. Kan yang tahlam binungnya, nyata Cina yang kepu ya. Di dalam tradisi Kristiani, terutama adik-adik yang mahasiswa nanti kalau pernah membaca, itu disebut Hermes Palace, itu maksudnya adalah istananya Nabi Idris. Di dalam kitab-kitab berbahasa Arab sering disebut juga dengan Kusara Nabi Idris, Kusara Idris atau Baitu Idris. Itu adalah rumah pertama yang ditempati oleh manusia, rumah Nabi Idris. Maka ibu bapak yang berbahagia, jangan bangga kali datang menjak hotel Hermes misalnya kan. Senang tak dah, pegah baju jurung ya. Bukan tradisi kita itu. Menyajik dengan gantau-gantau dia, nyajik kakak, pegah lain gitu ya. Cina kaya, kau bukan ada yang anak kaya. Jadi kalau ditanya, kenapa orang bisa bikin hotel besar-besar, pusat perbelanjaan besar-besar? Jauh leh, karena awak Cina yang kaya. Mana yang hanya kaya? Ya, yang kaya, nanti lah burung lagi. Tapi yang juga kaya, apa ada larangan orang Islam untuk menjadi kaya? Nggak ada. Ah, kalau nggak ada, udah kaya lah. Tuh, bikin. Pak Cok pengen Cina yang ke Mbak Beng. Tapi apa hanya ada Cok pengen Mbak Beng? Rumah aku punya pegahnya ini. Ibu bapak yang berbahagia. Kembali kita ke sana tadi. Apa yang terjadi pada zaman Nabi Idris? Nabi Idris mengajarkan masyarakat membangun rumah, lalu orang-orang juga mulai membangun rumah. Nabi Idris mengajarkan beternak, orang-orang juga mulai beternak. Nabi Idris mengajarkan bercocok tanam dan menanam sejumlah pohon-pohon, orang-orang juga mulai menanam pohon-pohon. Maka kehidupan waktu itu kesannya mulai makmur, padahal hatinya sudah mulai gelisah. Kemarin-kemarin sebelum ada rumah, mereka enggak sibuk mikirin rumah. Uro malam tenang saja, tengok anak sama salah sabu. Begitu sudah mulai bikin rumah, katanya umar rumah galon lebih bacut tu. Umar lebih lagak rumah je, umar lebih raya. Jadi malah anak tengok kita. Kenapa? Karena teringat sama rumah. Memang begitu dia. Sebelum ada rumah enggak teringat apa-apa. Begitu ada rumah sudah mulai teringat. Teman saya dulu rajin salat berjamaah ke masjid. Waktu itu jalan kaki. Hana tinggal tepu ya. Tilok-tilok undang gubah dari rumah. Hang ada tepu yang kejak masjid ya. Setelah hilang kereta sekali di masjid, nyangkut susah dia kejak sembahyang berjamaah. Coba bayangkan. Jadi gak hana tepu rupanya dia, hana susah. Itu dikisahkan kepada kita Nasruddin Imam Hoja itu. Seorang sufi. Sufi yang agak kocak. Yang hidup di Turki. Itu pernah masuk maling ke rumahnya. Pernah masuk pencuri ke rumahnya. Lalu Imam Hoja ini sembunyi karena masuk pencuri. Lalu dicari-cari, ketemu juga ya. Ketemu juga. Ditanya oleh pencuri, kenapa sembunyi? Apa jawab Imam Hoja ini? Saya malu katanya. Dalam rumah saya enggak ada apa-apa. Jadi saya harus sembunyi katanya. Tetapi Bapak-Ibu, kita kembali tadi. Bahwa kesannya tadi, orang-orang udah mulai maju. Udah mulai hebat. Karena udah ada rumah, udah ada peternakan, udah ada lampu, udah ada sawah, udah ada pakaian, udah hebatlah orang. Padahal hatinya udah mulai gelisah. Bukan hanya mulai gelisah, juga udah mulai ada sok-sokan dikit. Nah, sok-sokannya maksudnya begini, ini rumahku, itu rumahmu. Nah, begitu ada orang masuk, dari mana? Kan gitu. Nah, ya. Dari mana? Halo, ya, rumah yang ke wadron, dari mana? Sekali ada supir. Bapak Herbaga, ini lucu memang ceritanya, tapi kita harus ceritakan ini sebagai bagian dari refleksi kehidupan manusia. Ada supir L300 perjalanan dari Banda Aceh ke Langsa. Sengaja dia masuk ke rumah orang kaya di Matang tuh, menjelang Matang apa namanya. Karena rumahnya dibikin kubah kayak masjid. Budah supirnya putamang jumoto kenan. Kebetulan pintu pagar terbuka sebelah, putamang jumoto kenan. Dan yang di rumah-rumah, hai, kamu tidak kena, tidak temayang. Hanya rumah lo, apa rumah-rumah lo, hebat, buktinya hebat, waduh, nak puncak masjid. Hai, pada supirnya. Padahal yang gedepu, supir ini tahu bahwa ini rumah orang, tapi dia sengaja bikin seperti itu, menurut pengakuannya. Kakak, budak urunya temayang juga. Bagus juga, dikasih minum sama yang punya rumah itu. Mengadak temayang ini, katanya. Gebi'i dong, mbak masjid-masjid lain, anak tobi'i. Nyokul, nyokul, nyokul. Ya Bapak yang berbahagia, kita juga seperti itu sekarang. Karena kita memiliki rumah, begitu datang orang mau masuk, kita tanya, dari mana? Hai, lung dari, dia jawab misalnya, lung dari mana misalnya dia bilang. Lung ngapain kesini kita tanya? Hai, kamu damang lah rumah, nyur rumah lung. Nah, kita udah mulai gitu, udah memisah-misah. Udah merasakan ada kepemilikan pribadi. Karena merasa itu adalah milik pribadi, kita jaga dengan sepenuh hati. Kadang-kadang kita sudah menjadi hamba dari apa yang kita miliki itu. Apa maksud menjadi hamba? Uro malam nyo gaduh ta jaga rumo, nyuna Honda gaduh ta jaga Honda, nyuna lumo gaduh ta jaga lumo, lumo mi dipudro itan kan gitu ya. Tayo he mugrep-mugrep manteng tu mano lumo, mugrep-mugrep manteng biumpu lumo, tayo na tobi umpu ni. Kan tampa lumo gede kan. Ibu apa yang berbahagia? Kahayu lumo ngang gedayo. Ya, Mbak. Ibu-ibu di kampung atau bapak-bapak di kampung-kampung di daerah-daerah sana mungkin angka susah kan kambing anabe iwo mone iwo mano anai iwo itik anai iwo kaku tinggai mandu yang lain bubu anak jadi baju gara-gara itik anai iwo maka upah jerah urung kan itik tro ni mano tro dengut mano menggerong-gerong dengut itik yang anak dengut bahkan mano anai iwo kan pahagura kau urung kan. Itu terjadi di zaman Nabi Idris dulu Bapak Elbagia. Orang-orang di zaman Nabi Idris yang bertenak iti-iti saja yang dipikir malam-malam, siang malam. Nyamnyo datuk ono tiga, tam ada iti. Nyen yang mikir rumah-rumah saja yang dipikir siang malam tu. Ana dipikir pulain. Yang mikir peternakan, yang mikir tumbuhan. Kalau hari ini ada pohon 2 batang, dia ingin besoknya ada 3-4 batang. Kalau besok udah 4, dia ingin 5-6 batang. Terus menerus seperti itu. Yang punya tanah 1 hektar, dia ingin jadi 2 hektar. Yang 2 menjadi 5, yang 5 menjadi 6, dan seterusnya. Dakjud mandu muyan. Buna dumpu, ya, buna lampu sawit, lampu buluh, lampu tring, semua ingin dimiliki. Pulau pun mau dibeli. Di Amerika katanya ada orang yang sudah membeli bulan, dia bikin sertifikat ke Badan Pertanahan Amerika. Karena dia sudah mengklaim telah membeli bulan, lebak sawit belum. Yang berat pungurnya, berada ke pungurnya. Di beberapa tempat di pulau-pulau kita juga sudah ada yang beli, buat Pak Irwega. Yang taboh-taboh di Icok, yang pulau Rondo begot dan dijaga. Mana ada yang dari Sabang tadi. Yang dijaga begot, pulau nasi, pulau roti, pulau Rondo, pulau anak udah putu-punan ni. Di Singkil ada pulau banyak lagi. Yang kau pulau banyak, anak mudum padum. Ada yang bawa Singkil padum bawa pulau banyak apa? Berapa banyak? Pokoknya banyak. Yang nyokah anak mudum yang najadah iblo lewat Cina taboh. Ibnu Tawabo di Jakarta di perairan Pulau Seribu tu, karena banyak sekali sudah 1000, maka beberapa sudah dibeli oleh orang. Bapak yang berbahagia, begitulah tuntutan nafsu, apa keinginan-keinginan manusia. Jadi kita kembali kepada zaman Nabi Idris yang dipikirkan itu setiap hari, sehingga lupa kepada pemberi segalanya itu. Artinya mereka sudah lupa kepada Allah. Barulah Nabi Idris waktu diangkat sebagai nabi dan sebagai rasul untuk menyampaikan dakwah, membenarkan iktikad dan akidah kaumnya itu, supaya kaumnya tak lagi hanya memikirkan itik mano, tidak hanya memikirkan kambing lumo, tak hanya memikirkan bawang merah, bawang putih, tetapi sedapat mungkin supaya mereka memikirkan tentang Allah, mengingat Allah. Minimal waktu datuk astagfirullah, tingat mata tingat ke Tuhan, lalan terkejut tingat ke Tuhan. Nah, itu masih bagus orangnya. Lam terkejut saja masih ingat kepada Allah, apalagi lam tidak terkejut, lam biasa-biasa saja. Tapi munyo lam terkejut katinga oh lain, nyanyo datuk Marquez begitu. Ah, nyangka bahaya. Nyanyo tingat ke pembalap saja. Dalam tengut yang dia ingat hanya pembalap. Yang lain ban datuk Ronaldo. Yang berarti ka kedih pikiran. Nyang beratnya. Nyang kiblat ka kedih Madrid. Nyang payah pegesek masjid-masjid. Ibu bapa yang berbahagia, dakwah yang disampaikan oleh Nabi Idris kepada kaumnya sederhana sekali. Luruskan iktikad, sembahlah Allah. Jangan menjadi penyembah benda-benda itu. Jangan menjadi pengagung benda-benda tersebut. Kaumnya itu patuh. Kaumnya itu taat. Kaumnya itu saleh. Mereka kembali menjadi orang-orang baik dan orang-orang taat. Ini pelajaran. Pelajarannya adalah bahwa ketika dakwah disampaikan, orang menjadi baik. Ini enggak ketika dakwah disampaikan pendakwahnya idrop nyembrat. Nyembrat tak takin. Nyamnya dah ukur tingkat ke apa namanya kenormalan pikirannya yang berat tak rusak. Gede jalan kakak ibu ada bahannya. Ibu apa yang berbahagia? Sekali lagi bahwa kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Idris itu tidak dibantah oleh kaumnya. Maka kaumnya itu menjadi hidup menjadi makmur. Allah berikan anugerah apa kenikmatan, anugerah rahmah yang tiada henti-hentinya kepada kaum tersebut, hingga suatu waktu nanti mulai terjadi pergeseran dan perubahan lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, di dalam beberapa analisis apa namanya penjelasan para mufassir disebutkan bahwa ada beberapa ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Idris yang mungkin dalam bahasa masa itu ketika ditulis dalam bahasa Arab, ketika ditulis dalam bahasa-bahasa kitab tafsir, yang saya baca lebih kurang kalimatnya begini. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita. Kalimatnya begini. Mungkin di tempat lain sudah pernah saya sampaikan. Qif ma tahtajuna ilaihi fa in lam taqif lam tajid mauqifan ba'du. Oh ya, lupa saya sampaikan. Nabi Idris itu juga memiliki kemampuan berbahasa yang sangat bagus. Bahasanya sangat indah, menarik perhatian orang pada saat beliau berdakwah. Jadi dakwah itu perlu juga kadang-kadang disampaikan dengan bahasa yang indah. Baik temudun mendeng dakwah, abih plung ureung mendo. Apalagi dalam khutbah Jumat. nyan khati wate gitu mudut nyan jamaah dah jadi lumpat luar orang iwo dari masjid pun begah pak kedai kopi menyesal dah doku ku jak Jumaat no katanya menyesal dia pergi Jumaat katanya kata tenyak kenang dut lo nyoku sana ku jak katanya. Ini problem juga iwo pak yang bahagia ini kepada para dakwah masuk pada saya sendiri dan juga pada kawan-kawan yang lain. Jadi kalau cemudut saja maka orang akan lari. Tapi yang mameh-mameh saja pun jangan disampai, maksudnya juga tidak bisa karena orang terpedaya terpesona dengan yang mameh-mameh itu. Akhirnya dia tua, lupa dia bahwa ada kesalahan yang baru dia lakukan, tetapi karena yang diciptakan adalah keindahan-keindahan semua, dia tidak ingat bahwa tadi ada dosa, ada kejahatan di depan mata. Tengok azan berkumandang dia bam enam dengan HP. Karena dakwahnya cuma yang manis-manis saja, maka orang-orang berjubel dengan kejahatan dan kemungkaran di mana-mana. Di tempat-tempat lain, nyokon tapu jo wak dro, yang dengar pi wak dro, yang pegah bawaan. Di luar kita, di luar Aceh. Tadi malam saya dikirim pesan. Di tempat yang juga memiliki kekuatan Islam yang sangat tinggi, memiliki daya fanatik Islam yang juga sangat kuat. Bahkan saya merasakan betapa saya di masa-masa remaja menuntut ilmu agama di sana, di Sumatera Barat. Itu alah, karut cerita kampung gua. Enggak usah enggak jadi. Iwa wa herbaga yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika dakwah hanya disampaikan sisi baiknya saja, sisi indahnya saja, kemungkaran merajalela. Ketika kemungkaran itu merajalela, tak ada yang memberantas. Perasaan diberantas, terasa berat sekali memberantasnya. Maka terjadi perlawanan. Terjadi perlawanan itu akhirnya boleh jadi kebenaran yang akan mengalami kekalahan. Ini persoalannya. Oleh karenanya, maka deteksi sedini mungkin, jangan sampai kesalahan itu berlanjut atau membesar. Belum kita jelaskan ucapan Nabi Idris tadi, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena waktu sudah sampai di penghujung. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancarkan langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Inilah 90,2 Serambi FM. Radio berita paling independen dan kredibel. Serambi FM.